السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita berkesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita memasuki bab yang baru, yaitu bab ke-8 tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis rahimahullah, bab ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa-apa yang datang dari dalil-dalil dalam penjelasan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu diperhatikan di sini tentang hukum asal pakaian. Ini yang diingatkan oleh Syekh Abdul Razak mengawali bab ini. Di mana beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤْلَمَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي اللِّبَاسِ الْإِبَاحَةُ. Dan selayaknya untuk diketahui bahwa hukum asal dalam pakaian itu apa? Mubah. Pakaian adalah di antara perkara-perkara yang mubah. Sehingga konsekuensinya apa? فَإِنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَلْبَسَ مَا شَاءَ مِنَ الثِّيَابِ مُتَجَنِّبًا مَا جَاءَ النَّهْيُ أَنْهُ فِي الشَّرِيَةِ. Maka sesungguhnya manusia berhak menggunakan apa saja yang dia kehendaki dari pakaian. Jadi pakaian itu Islam tidak mengajarkan model tertentu, bahan tertentu, warna tertentu, seperti kadang diyakini oleh sebagian kita. Nah, ternyata ini pandangan yang tidak tepat. Islam memberikan kebebasan untuk kita menggunakan pakaian yang mana saja yang kita suka. Dengan catatan apa? Mutajanniban ma ja'an nahyu anhu fi syariati. Dengan menjauhi apa-apa yang dilarang dalam pakaian. Sesuai dengan apa? Syariat. Jadi pakaian itu hukumnya hukum perkara-perkara mubah, makanan, minuman, dan yang lainnya. Hukum asalnya apa? Boleh. Silahkan Anda pakai pakaian apa saja. Selama tidak ada larangannya. Oh, berarti boleh pakai pakaian yang sempit. Silahkan dilihat ada larangannya tidak? Oh, ada. Bagi perempuan secara khusus maupun bagi laki-laki. Pakaian membentuk apa? Tubuh, khususnya kalau laki-laki digunakan untuk sholat. Berarti tidak boleh dikenakan, tidak boleh dipakai. Jadi, jangan sampai kita menyunahkan sesuatu, mensyariatkan sesuatu, padahal itu bukan perkara yang sunnah, bukan perkara yang syariat. Maka yang sunnah, yang sesuai dengan syariat dalam pakaian, ya sesuatu yang apa? Tidak bertentangan dengan masyarakatnya. Itu yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpakaian, berpenampilan sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Selama itu bukan perkara yang terlarang dalam syariat. Mau pakai apa? Katun, mau pakai yang sintetis, mau pakai yang wool, silahkan. Tapi jangan kalau pakai apa? Sutra bagi laki-laki. Karena ada larangannya. Kemudian dia menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di mana Nabi SAW mengatakan, dikeluarkan secara muallak, gitu ya. Yang tanpa menyebutkan sanadnya dalam Kitabul Libas. Qala kulu washrabu walbasu wa tasaddaku min ghairi israfin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah, kata Nabi SAW, dengan catatan apa? Tanpa berlebihan dan juga jangan sombong. Waja'a 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma ahta'atka ithnatan sarafun wa makhilatun. Menjelaskan hadis di atas, berkata sahabat Abdullah bin Abbas, apa itu? Makan sesukamu, silahkan makan sesukamu, berpakaian sesukamu, silahkan. Selama apa? Kamu menghindari dua hal. Atau engkau terhindarkan dari dua hal. Apa itu? Berlebihan dan sombong. Dan sombong tidak hanya sombong yang kita fahami. Sombong dijelaskan oleh Nabi SAW apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi bagian dari sombong juga, kalau syariat ini sudah menetapkan satu ketetapan dalam pakaian, melarang sesuatu, kemudian kita apa? Ngeyel. Nah, ini termasuk sombong. Oh, saya pakai pakaian mahal ini enggak sombong kok. Tapi misalnya apa? Dicontohkan oleh Syekh Abdul Razak di sini tentang larangan isbal. Oh, saya enggak sombong, enggak pamer. Iya, tapi syariat menetapkan apa? Oh, nggak boleh bagi laki-laki untuk isbal. Maka sikap menolak syariat ini sudah apa? Bentuk kesombongan. Demikian pula berbicara tentang larangan seorang laki-laki, kita tadi sudah sebutkan mengenakan apa? Sutra. Silakan bahan yang lain, semahal apapun, tidak masalah. Bahkan lebih mahal dari sutra, tidak masalah. Tapi jangan sutra. Demikian pula apa? Ada larangan tentang baju yang nganeh-nganeh, kalau orang Jawa bilang. Baju yang syuhroh. Baju yang tidak biasa digunakan di masyarakatnya. Sehingga membuat semua pandangan tertuju pada dirinya. Nah, ini yang perlu dicermati dalam kita berpakaian. Bahwa pakaian itu perkara mubah yang kita boleh mengenakan pakaian yang mana saja. Selama kita apa? Menjauhi hal yang terlarang dalam syariat. Maka misalnya, yang real gitu ya, saya contohkan, kita menggunakan batik. Tidak masalah menggunakan batik. Kenapa? Itu yang dikenakan masyarakat kita. Jadi kalau mengenakan batik, kemudian tidak dianggap apa? Salafi. Tidak dianggap mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, salah kaprah. Tapi juga jangan kebablasan. Apa itu? Pakai batik yang motifnya hewan. Nah, ini praktek nyata dari apa? Kaidah ini. Tidak masalah. Anda pakai batik, tidak masalah. Tapi apa? Jangan pakai batik yang bermotif makhluk hidup. Karena jelas ada larangan tentang apa? Menggunakan pakaian, ada larangan tentang menggambar makhluk hidup. Nah, ini contoh yang nyata dalam kehidupan kita hari ini. Maka pakaian adalah apa? Perkara yang mubah. Tapi kita akan baca beberapa hadis dalam bab ini. Kita awali dengan sebuah hadis yang sahih. Qala hadatsana Muhammad ibn Humayd al-Razi. Qala hadatsana Fadl ibn Musa. Wa Abu Tumailah. Wa Zaid ibn Hubab. An Abdul Mu'min ibn Khalid. An Abdullah ibn Buraidah. An Ummi Salamata radhiyallahu anha. Ummu Salamah, Ummul Mu'minin, istri dari Rasulullah SAW, menceritakan, qalat, kana ahabbu thiyabi ila Rasulullah SAW al-qamis. Dahulu kala, yang paling disukai dari pakaian oleh Rasulullah SAW adalah apa? Kamis. Silakan dibuka di kamus. Apa itu artinya kamis? Iya, sebagian kita menerjemahkan gimana ya, apa istilahnya, godak gaduk gitu ya, kamis jadi apa? Gamis. Padahal kalau kita lihat di terjemahan, kamis adalah apa? Kemeja. Dan kemudian apa? Karena ini disukai oleh Rasulullah, dianggap sebuah sunnah. Jadi kalau sudah hijrah enggak pakai gamis, ini hijrahnya tidak dianggap afdol. Sudah ngaji nggak pernah pakai gamis, itu ya. Nah, ini ngajinya belum benar, manhajnya belum lurus. Apa hubungannya antara pakaian yang itu perkara mubah dengan apa benernya ngaji seseorang? Nah, ini yang perlu diluruskan dalam bab ini. Pakaian itu perkara mubah, tidak ada kaitannya dengan keimanan seseorang, kecuali dia menggunakan pakaian yang tadi kita katakan apa, yang terlarang, isbal gitu ya. Ini menunjukkan berarti masih ada hal yang dia langgar. Yang mengenakan pakaian sutra misalnya, tidak tertutup auratnya. Tapi selama pakaian itu memenuhi kaidah syariat, menutup aurat, tidak terlarang secara syariat, maka tidak ada kaitannya dengan apa tadi, kelurusan manhaj seseorang, keseriusannya dalam hijrah dan sebagainya. Iya, bahwa Nabi SAW menyukai pakaian apa? Kamis, kemeja. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, apa itu kamis? Bahwa thawbul ma'ruf, itu jenis pakaian yang dikenal. Alladhi lahu kummani tadkhulu fihi mal yadan. Kamis adalah pakaian yang dikenal yang memiliki dua lengan. Yang masuk dua dada, kepadanya apa? Kedua tangan. Walahu jaybun yadkhulu fihi al-unuq, dan memiliki apa? Belahan di tengahnya untuk masuk kepala, untuk tempat leher begitu ya. Jadi ya, kalau kita katakan sekarang apa, kemeja ya, ataupun kaos yang berlengan, itu pun masuk dalam kamis. Karena jenis pakaian yang lain adalah apa, aizar dan rida. Jadi jenis pakaian orang zaman dulu selain kamis, jadi apa yang kita pakai sekarang ini, jadi kebanyakan pakaian kita ini masuknya kepada apa, jenis kamis. Sudah ada lengannya, ada belahan untuk kita masuk kepala, itu sudah dikatakan kamis. Sedangkan pakaian yang lain yang ada adalah apa, sarung, kemudian apa, menyelempangkan kain di atasnya, itu pakaian lain. Sehingga dikatakan di sini, waqad qila fi sababi hubbin nabi sallam lil qamis li annahu sahlun fi libasihi sahlun fi khalqihi fi halqihi murihun fit taharruki bihi. Dikatakan oleh sebagian bahwa sebab sukanya Nabi SAW kepada kamis, kenapa? Karena kamis, kalau kita menggunakan tadi, kemeja itu mudah digunakan, mudah dilepas, dan nyaman ketika dipakai, karena mudah bergerak. Jadi kalau kita mendapati pakaian dengan sifat yang seperti ini, ini di antara apa yang disukai Nabi SAW. Kenapa? Karena kepraktisannya. Dipakainya mudah, dilepasnya mudah, kemudian buat bergerak itu apa? Nyaman. Karena kalau sarung tadi, dan sarung dulu itu jangan dibayangkan seperti sarung kita hari ini, sarung dulu itu seperti yang kita kenakan kalau umroh atau haji. Jadi kain yang dililitkan, yang kalau geraknya apa berlebihan bisa lepas. Jadi harus dijaga. Demikian pula apa bagian atasnya, adalah bagian atas kain umrah yang kalau kita juga geraknya terlalu banyak akan lepas. Maka harus dijaga. Maka Nabi SAW menyukai gamis atau kemeja ini. Kenapa? Karena kepraktisannya. Bukan karena sudut ibadah tertentu. Sehingga dianggap ini apa, baju sunnah, ini identitas sunnah dan sebagainya, ini tidak tepat. Maka perlu dicermati dalam hal-hal yang seperti ini, jangan sampai perkara yang mubah kemudian kita apa, anggap menjadi sesuatu yang sunnah, padahal tidak demikian. Kemudian hadis yang kedua menegaskan hal ini. Qala hadatsana Ali bin Hujr, qala hadatsana Fadl ibn Musa, an Abdul Mu'min ibn Khalid, an Abdullah ibn Buraidah, an Ummi Salamah qalat, kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallam al-qamis. Ini hanya beda jalur periwayatan begitu ya, yang ujungnya sama kepada Ummu Salamah yang menyatakan bahwa pakaian yang paling disukai Nabi SAW adalah kemeja. Kemudian dalam jalur yang lain, masih dari Ummu Salamah, dikatakan apa? Hal yang sama. Qala hadatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi, qala hadatsana Abu Tumailah, an Abdul Mu'min ibn Khalid, an Abdullah ibn Buraidah, an Ummihi, an Ummi Salamah, qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallam yalbasuhu al-qamisa. Nah, di sini ada tambahan yang dikenakan oleh beliau. Dahulu kala pakaian yang paling beliau sukai yang beliau kenakan adalah kemeja. Kemudian hadis berikutnya menjelaskan tentang lebih detail tentang pakaian tadi. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Hajjaj, qala haddatsana Mu'ad ibn Hisham, qala haddatsani Abi an Budail ya'ni ibn Maysarah al-Uqayli an Shahr ibn Hawshab an Asma' binti Yazid qalat radhiyallahu anha. Asma bin Yazid bercerita, kana kummu qamisi Rasulullah SAW ila rusghi. Dahulu kala lengan baju Rasulullah SAW itu sampai ke pergelangan tangannya. Sampai di sini artinya apa? Tidak melebihi. Meskipun sanad ini dikritisi oleh sebagian ulama, tapi dia punya apa, hadis lain yang mendukung tentang riwayat ini. Maka idealnya lengan baju itu tidak melebihi apa, pergelangan tangan. Bahkan itu bisa masuk isbal kalau berlebihan. Kalau itu sampai melebihi, sebagian menyebutkan kalau melebihi apa? Ibu jari. Ini batas maksimalnya. Ya kalau model pakaian kita sekarang ya insya Allah gak ada. Tapi sebagian pakaian dulu yang dikenakan oleh sebagian orang, dikenal dengan jubah begitu ya, kadang bahkan melebihi ujung jari jemari. Nah ini menunjukkan apa, kesombongan mereka untuk menunjukkan kedudukan mereka. Nah ini yang terlarang. Maka diusahakan lengan baju itu tidak melebihi apa, pergelangan tangan. Ar-rusghu. Nah itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada aturannya kalau ini, gitu ya. Jadi nggak boleh kita, dan ini masuk dalam isbal di lengan baju ketika apa, melebihi batasnya. Diterangkan oleh sebagian maksimal adalah apa, sampai ke ibu jari. Jadi kalau dari apa pergelangan tangan lebih sedikit, gitu ya. Kadang kita beli baju itu kan apa nggak mesti pas untuk panjang lengannya. Maka kalau bisa dipotong, dipotong. Tapi kadang sebagian baju itu kan ada motifnya dan sebagainya. Maka jangan melebihi dari apa? Ibu jari. Hadis berikutnya. Nah, di sini juga ada faedah. Ini juga kadang disalahfahami oleh sebagian. Qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain ibn Huraits. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرح عن أبيه رضي الله عنه يد قرح قرح برسريتا رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحت من مزينة لنبايعه. Ata itu aku mendatangi Rasulullah SAW fi rahatin. Rahat itu apa? Jamaah kecil, kelompok kecil. Min Muzainah. Dari marga, dari suku Muzainah. Kadang kita mendengar Al-Muzani. Ini dari apa? Muzainah ini. Linubayi'ahu. Datang untuk apa tujuannya? Untuk berbaiat kepada Nabi SAW. Wa inna qamisahu la mutlaqun aw qala zirru qamisihi mutlaqun. Dan sesungguhnya kemejanya atau kancing kemejanya itu mutlak, terlepas. Qala fa adhaltu yadi fi jaybi qamisihi فَمَسَسْتُ خَاتَ الْخَاتَمَ. Kemudian aku memasukkan tanganku ke bagian belahan bajunya. Itu tentunya bukan yang depan, tapi yang belakang. Artinya di belakang kepala beliau. Sampai aku menyentuh setempel kenabian. Nah, sebagian, saya dulu juga apa, belajar, gitu ya. Ada yang mengatakan dari sebagian bahwa apa, di antara sunnah mengenakan pakaian itu, kancing baju atas dilepas. Pernah dengar yang seperti ini? Mungkin sebagian pernah dengar, gitu ya. Makanya ada sebagian teman-teman itu, nah, kalau pakai baju, kancing bajunya apa, tidak di kancingkan. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di sini, ighlaqu zirril qamisi huwal aslu. Mengkancingkan baju itu hukum asal. Hukum asalnya apa? Kalau kita mengenakan pakaian atau kemeja berkancing, ya dikancingkan kancingnya. Wa idza kana hunaka hajatun li itlaqihi utlik. Dan kalau di sana ada kebutuhan untuk membukanya, ya enggak apa-apa dibuka. Misalnya kancing itu terlalu sempit. Gitu ya. Kadang kita beli baju ketika dikenakan kancing yang paling atas ini terlalu apa? Orang Jawa bilang nekat, gitu ya. Terlalu sempit sehingga tidak nyaman di leher, ya tidak apa-apa kalau itu memang keadaannya demikian, atau cuaca sedang panas gitu ya. Nah, kita buka kancing atas supaya sirkulasi udara lebih nyaman, ini tidak masalah. Seperti itu ada hajat, ada kebutuhan, tapi hukum asalnya apa? Kancing baju ini dikancingkan. Wa kaunu ba'dhin nasi yatasannanu bi itlaqihi fa hadha la yu'rafu lahu dalilun wadhihun ala mashru'iyyatihi. Ya, ternyata bukan hanya di sini, ini ya. Dan keadaan sebagian orang yang mensunnahkan melepaskan apa kancing baju tadi, maka ini tidak dikenal dalil yang gamblang yang menjelaskannya tentang disyariatkan melepas apa kancing baju tadi. Wa hadzal haditsu la yadullu ala dzalika la min qarib wala ba'id. Dan hadis ini tidak menunjukkan sunnahnya apa melepas kancing baju tadi, mau dekat maupun jauh. Ya. Dilihat dari dekat maupun dilihat dari jauh, dalil ini enggak menunjukkan seperti itu. Li'annahu la yu'lamu hal fatahahu ta'abudan wa tasannunan au annahu fatahahu li gharadin minal aghrad. Karena tidak dijelaskan dalam hadis ini, kenapa Nabi SAW membuka kancing bajunya? Apakah ini dalam rangka beribadah kepada Allah? Dalam apakah ini hal yang disunnahkan? Atau beliau membukanya karena ada tujuan di antara tujuan yang ada? Mungkin karena apa? Li syiddatil har au li hararatin fis sadr. Mungkin karena sangat panas cuacanya, atau mungkin di dadanya juga sedang demam panas, atau yang sudah seperti itu. Balal balladhi yaghlibu 'ala dhanni annahu lam yaf'alhu tasannunan. Tapi dugaan kuat beliau mengerjakan itu bukan karena apa? Sesuatu yang disunnahkan. Apa alasannya Syekh Abdul Razak ini bukan sunnah? Li'annahu law kana hadha minas sunnati lam yuj'aliz zirru aslan. Kalau memang sunnahnya membuka apa? Bagian atas dada, bagian apa? Belahan dada yang atas. Itu yang enggak perlu dikasih kancing. Ini perbuatan sia-sia gitu ya. Baju dikasih kancing kemudian apa? Enggak perlu dikancingkan. Ini kan berarti sia-sia. Buat apa dikasih kancing kalau kemudian apa? Sebaiknya tidak dikancingkan. Fama fa'idatuhu idza kana la yazurru. Kalau begitu apa gunanya? Hah? Kalau memang apa? Tidak perlu dikancingkan. Maka ini perlu diperhatikan, gitu ya. Dalam pakaian ini kadang ada keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh sebagian padahal tidak ada dalilnya. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdul Abd ibn Humaid. Qala haddatsana Muhammad ibn Fadl. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah. An Habib ibn Shahid. An Al-Hasan. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah ibn Zaid. Diceritakan bahwa Nabi SAW suatu ketika keluar hendak mengerjakan salat, beliau bersandar berpegangan kepada siapa? Usamah ibn Zaid. Alaihi thawbun qidriyun qad tawashshaha bihi fasalla bihim. Alaihi di atas beliau, artinya beliau mengenakan apa? Thawbun qidri. Apa itu thawbun qidri? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, al-qitri huwa na'un minal burudil yamaniyah. Jenis apa? Katun yang ditenun di Yaman. Yang bergaris. Jadi Yaman dulu terkenal dengan kainnya. Qad tawassaha bihi. thawb itu, kalau baju dikatakan sekarang thawb itu apa? Ini baju. Thawb itu adalah kain yang beliau tawassaha bihi, beliau letakkan. Tawassaha itu ay wada'ahu ala atiqaihi, diletakkan di kedua pundaknya. Jadi kain tadi hanya diletakkan di atas pundak. Fasalla bihim, kemudian Rasulullah salat dengan mereka, artinya beliau menjadi imam. Nah, ini memang keadaan apa di zaman itu. Dimana kalau kita kembali kepada bab tentang pakaian, di sana disebutkan bahwa kalau orang yang mempunyai dua kain, maka dia diperintahkan untuk mengenakan dua kain itu ketika salat. Artinya dulu banyak atau sebagian sahabat, karena keadaan mereka salat itu pakaiannya hanya apa? Sarung saja, menutup pusar ke bawah, sedang apa? Bagian atasnya terbuka. Sedangkan yang mempunyai dua potong kain, mereka menyelendangkan, mengenakannya di atas, ditutup begitu saja. Ini yang kita sebutkan tadi. Ini jenis pakaian lain selain pakaian apa? Kemeja, yang bisa dipakai seperti kita sekarang. Dan tidak mengapa, karena itu pakaian di zaman itu. Tapi kalau kita sekarang, gitu ya, dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, ada berbagai jenis kemeja digunakan, kemudian hanya pakai apa? Sarung di bawah, terus kain selendang diselendangkan, ya ini baju syuhrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu kenakan, ya iya, itu karena masyarakatnya keadaan seperti itu. Apalagi mau jadi imam seperti itu, gitu ya. Hanya selempang ke kain di pundak. Ini bisa geger, gitu ya, makmumnya. Tentu hal ini syuhrah. Ini pakaian yang akan menyebabkan apa? Keanehan di tengah masyarakat. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Suwaid ibn Nasr, qala haddatsana Abdullah ibn Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Hudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Dahulu kala Rasulullah SAW kalau memiliki sesuatu yang baru dari pakaian, baik itu imamah, kemeja, kain, gitu ya, kain bagian atas, pakaian bagian atas, selendang kita menyebutnya begitu ya. Thumma yakulu, kemudian beliau mengatakan, berdoa apa? Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah, segala puji bagimu sebagaimana engkau telah apa? Mengenakan, menutup diriku. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Maka aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang dibuat untuknya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan apa yang dibuat untuknya. Riwayat berikutnya, riwayat yang sama, hanya berbeda apa? Sanadnya, qala haddatsana Hisham ibn Yunus al-Kufi, qala haddatsana al-Qasim ibn Malik al-Muzani, anil Jurairi, an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallam nahwahu. Nah, di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah memberikan penjelasan cukup panjang. Yang intinya adalah supaya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah. Setiap kali kenikmatan-kenikmatan itu datang kepada kita. Karena pada hakikatnya, setiap kebaikan datang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah kebaikan-kebaikan pada apa yang kita miliki, pada apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berlindung dari keburukan-keburukan apa yang ada pada pemberian Allah itu. Dan beliau menambahkan juga faedah cerita yang disampaikan Abu Sa'id al-Khudri. Ini menunjukkan apa? Kebahagiaan yang tersirat pada seseorang kepada saudaranya, sehingga itu sesuatu yang diingat terus. Sehingga jangan sampai apa yang sering saya sampaikan di majelis, kita terjangkit penyakit apa? SOS. Seneng orang lain susah, susah orang lain seneng. Tapi seperti inilah seharusnya seorang mukmin. Bergembira dengan kegembiraan saudaranya dan bersedih dengan kesedihan saudaranya. Bukan sebaliknya. Maka para sahabat satu dengan yang lain, khususnya dengan Rasulullah SAW, melihat kegembiraan Nabi SAW dengan imamahnya yang baru, dengan kemejanya yang baru, di mana kemudian beliau berdoa di saat apa hal-hal yang baru itu datang, mereka mengingatnya karena ini sebuah kebahagiaan yang juga mereka rasakan. Dan subhanallah, gitu ya, ini faedah yang begitu dalam yang bisa disimpulkan oleh Syekh Abdul Razak dari kisah ini. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Baik. Ada pertanyaan, barakallahu fiik ustaz wa fiik barakallah. Bagaimana hukumnya dengan pakaian orang yang tinggal di daerah dingin? Karena di sana ada pakaian yang menutup menutupkan lengan sampai ke seluruh jari untuk melindungi dari suhu dingin, apakah termasuk isbal? Nah, jazakumullah khairan wa jazakillah khairan. Tapi karena ini hajat, gitu ya, maka tidak masalah. Sebagaimana apa ketika kita mengenakan jas hujan, gitu ya, maka kadang kita perlu menjulurkan pakaian itu sampai ke bawah untuk menutup apa sepatu supaya tidak basah dan sebagainya. Maka ini tidak terus-menerus dikenakan. Maka karena adanya apa hajat tadi, maka wallahu alam dibolehkan. Tayyib, ini yang bisa kita bacakan, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.